Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin sudah kita ambil tentang khabar, macam-macam khabar. Bahwasannya khabar itu ada yang mufrad dan ada yang ghairu mufrad. Ada yang satuan kata, ada yang susunan kata alias jumlah. Dan yang susunan kata bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Demikian juga khabar itu bisa berupa syibhul jumlah, yaitu dorof atau jer dan majrur. Tapi apabila kita teliti, apabila kita telisik lagi kepada hakikatnya, khabar yang berbentuk syibhul jumlah ini kembalinya kepada mufrad, karena sebenarnya yang menjadi khobar adalah muta'allaknya, bukan jar majrur atau dorof yang dia itu adalah muta'allik. Jadi khobar, bab khobar yang termasuk pembahasan yang penting dalam ilmu nahwu, karena dia termasuk umdah mubtada dan khobar. Bahwasannya khobar macam-macam, ada yang mufrad satuan kata, ada yang ghairu mufrad bukan satuan kata, yaitu bisa berupa jumlah atau syibhul jumlah. Tapi pada syibhul jumlah, yaitu jar dan majrur atau dorof, ini apabila diteliti lagi, maka yang menjadi khobar sebenarnya adalah muta'allaknya. Karena semua jar, majrur dan semua dorof itu adalah muta'allik alias keterangan, menerangkan sesuatu yang diterangkan, yaitu muta'allak. Maka tolong bahasa muta'allik dan muta'allak ini tolong diingat betul. Apa itu muta'allik dan apa itu muta'allak. Jadi perhatikan contohnya, seperti Zaidun fiddari, Zaid itu di rumah. Maka secara dohir fiddari menduduki tempatnya khobar, karena Zaidun adalah mubtada, sedangkan tidak ada yang lain, susunannya cuma itu dan itu sudah cukup. Kalau ada orang bilang Zaidun fiddari, ini sudah dihukumi kalam, sudah dihukumi kalam dan sudah faham, sudah difahami, sudah sempurna. Paham? Kalimat Zaidun fiddari ini sudah sempurna, sudah difahami dan dia sudah kalam. Maka kalau demikian, maka kita butuh kepada khobar, karena situ ada mubtada Zaidun, sementara khobarnya enggak ada. Maka kita butuh kepada khobar. Oleh karena itu, fiddari ini secara kasat mata, secara dohir, dia itu menduduki tempatnya khobar. Tapi kalau mau diperiksa, sebenarnya yang menjadi khobar bukanlah fiddari, melainkan fiddari adalah muta'allik, muta'allikun. Maka di sana ada muta'allakun, pasti ada muta'allak. Sedangkan mana muta'allaknya, kita ketahui kemarin muta'allak itu harus berupa fi'il atau sesuatu yang menjadi pecahan fi'il. Maka enggak mungkin Zaidun sebagai muta'allak yang diterangkan, enggak mungkin. Maka di sana jelas ada muta'allak yang tersembunyi. Itu. Maka tergantung yang disembunyikan ini. Kalau yang disembunyikan ini adalah mustaqirun isim, Zaidun mustaqirun fiddari, Zaid itu berada di rumah, maka ini khobarnya adalah mustaqirun, dan mustaqirun adalah mufrad karena dia adalah satuan kata, maka kembalinya kepada khobar mufrad. Lain lagi kalau kita takdirkan muta'alaknya adalah fi'il, Zaidun istaqorro fiddari, maka istaqorro di situ adalah fi'il madi dan dia memiliki fa'il yaitu domir huwa kembali kepada Zaidun. Maka khobarnya kalau takdirnya itu istaqorro, maka khobarnya itu berbentuk jumlah. Itu makanya khobar itu kalau enggak mufrad ya jumlah, wes itu toh. Khobar itu kalau enggak dia itu isim, kalau enggak mufrad ya jumlah, itu saja. Karena seperti Zaidun fiddari, kalau takdirnya itu muta'alaknya itu berupa isim mufrad, maka dia adalah khobarnya adalah isim mufrad. Mustaqirun, Zaid itu berada di rumah. Kalau ditakdirkan fi'il, Zaidun yastaqirru atau Zaidun istaqorro, Zaid itu telah berada, dia itu di rumah. Atau Zaidun yastaqirru, Zaid itu, dia itu sedang berada di rumah. Maka ini khobarnya adalah berbentuk jumlah karena jumlah fi'liyah. Istaqorro atau yastaqirru itu jumlah fi'liyah. Maka khobar apabila diteliti dia itu cuma mufrad atau jumlah, itu saja. Adapun syibhul jumlah, maka syibhul jumlah itu sebenarnya muta'alik dengan muta'alak yang mahdzuf. Itu tolong difahami. Kemudian insya Allah kita hari ini akan mengulas lagi, insya Allah akan saya ulas lagi tentang muta'alik dan muta'alak supaya kita lebih paham. Jadi tolong diingat lagi bahwasannya apa, kaedahnya, rumusnya adalah apa? Seluruh dorof dan seluruh jer dan majerur itu pasti muta'alik, pasti menerangkan. Karena dia adalah keterangan, fungsi, tugas. Dan jabatannya jer dan majrur atau dorof itu cuma sebagai tugas. Sebagai keterangan. Tugasnya dia di dalam sebuah ucapan itu sebagai keterangan. Di mana atau kapan atau dengan apa atau pada siapa. Fungsinya pokoknya keterangan. Jadi mafhum? Kaidah pertama, rumus pertama dalam masalah jer dan majrur atau dorof, bahwasannya jer dan majrur, seluruh jer dan majrur atau dorof ini semuanya muta'alik, semuanya dia adalah keterangan. Jabatannya di dalam ucapan adalah keterangan, menerangkan. Cuma kalau dorof, ya irobnya nasob, karena sebagai dorof. Tapi kalau jer majrur, ya jer. Karena kemasukan huruf jer. Tapi secara makna itu adalah keterangan. Menerangkan sesuatu. Ini rumus yang pertama, jer dan majrur dan dorof, semuanya adalah keterangan. Yang kedua, maka pasti ada yang diterangkan, maka ada namanya muta'alak. Dan muta'alak itu harus berupa fi'il atau pecahan fi'il. Ada empat sebenarnya, tapi cukup dua ini saja, karena yang dua itu nanti agak rumit. Muta'alak itu bisa berupa fi'il atau pecahan fi'il, ya isim fa'il. Ana dakhilun fil masjidi. Ana dakhilun fil masjidi. Fil masjidi itu adalah muta'alik dengan dakhilun. Dakhilun itu bukan fi'il, tapi dia isim fa'il. Pecahannya fi'il. saya itu adalah masuk fil masjid, di masjid. Maka di masjid ini menerangkan masuknya saya di mana. Saya enggak masuk di rumah, saya enggak masuk dalam sumur, saya enggak masuk dalam lapangan, tapi saya masuk ke masjid. Jadi ucapan fil masjid, di dalam masjid, ini menerangkan masuknya saya ke mana. Gitu loh. Maka muta'allaq itu harus berupa fi'il atau pecahan fi'il. Wes. Dan kalau muta'allaqnya itu disebutkan, ada di situ muta'allaq, yaitu kalau enggak ada maka harus ditakdirkan. Seperti tadi Zaidun fiddari. Mana di situ ada muta'allaqnya? Enggak ada. Karena muta'allaq itu harus berbentuk fi'il atau pecahan fi'il, sedangkan Zaid dia adalah alam, bukan kejadian, bukan sebuah peristiwa. Gitu loh. Maka harus ditakdirkan. Jadi muta'allaq itu kalau memang sudah ada, ya itu saja. Kalau enggak ada, ditakdirkan. Kemudian di sana ada beberapa contoh untuk muta'allaq. Contohnya yang pertama, seperti dorobtu Zaidan bil aso. Saya memukul Zaid dengan tongkat. Maka bil aso ini muta'alliq dengan apa? Menjelaskan apa? Mana fi'il yang dijelaskan? Mana keterang yang diterangkan mana? Yang diterangkan adalah dorob. Dorob tu menjelaskan bahwasannya kejadian pemukulan itu menggunakan tongkat. Dorob tu Zaidan bil aso. Bil aso itu adalah muta'alliq. Muta'alliq dengan dorob. Dorob tu. Pokoknya semua i'rabnya jar majrur itu adalah muta'alliq. Dorobtu Zaidan bil aso. Demikian juga marortu bi Zaidin. Saya melewati Zaid dengan Zaid. Lewatnya saya ini sampai ke Zaid dengan Zaid. Yang terlewati ini adalah Zaid, gitu loh. Kemudian juga dzahabtu ila suki. Saya pergi sampai ke pasar. Ila ini juga keterangan menerangkan bahwasanya perginya saya ini loh ke Blanjur sampai pasar. Sampai ke pasar. Zahab, karena zahaba ini adalah apa? Lazim dia, bukan mutaaddi. Saya pergi, dzahabtu, gitu saja sudah cukup, enggak butuh maf'ul. Kemudian diterangkan perginya ini sampai ke pasar. Dzahabtu ila suqi. Demikian juga dorob juga seperti itu. Jalastu tahta syajaroti. Saya duduk di bawah pohon. Maka di bawah pohon ini menerangkan tentang apa? Tentang peristiwa apa? Peristiwa duduk. Sekarang saya tanya. Ada pertanyaan. Ra'aitul hilala fauqas sahabi. Saya melihat hilal. Bulan hilal itu di atas awan. Nah, di atas awan ini keterangan untuk apa? Untuk hilal atau untuk ra'aitu? Ayo, ayo. Ra'aitul hilala fauqas sahabi. Saya melihat hilal di atas awan. Nah, ini di sini nih. Di sini ini nanti insya Allah sampean paham apa fungsi keterangan. Ayo, dipikir dulu. Jangan asal jawab. Ra'aitul hilala fauqas sahabi. Saya melihat hilal di atas awan. Nah, ini loh fungsi keterangan itu nampak di sini. Ayo, memahami. Latihan belajar bahasa itu harus mau memahami hakikatnya. Jangan asal dijawab. Ini loh fungsi bahasa itu di sini. Memahami omongane wong iku nek kene. Kalau sampean paham ini, insya Allah sampean akan betul-betul paham media komunikasi, baik itu Al-Quran, Sunnah, omongan. Karena paham bahasa. Bahasa itu adalah media untuk komunikasi. Difahami, saya melihat hilal di atas awan. Di atas awan ini keterangan untuk apa? Bukan untuk melihat. Nah itu. Jadi jangan terkecoh dengan adanya fi'il ra'aitul hilala fauqas sahab. Fauqas sahab ini bukan keterangan untuk ra'aitu. Mosok sampean delok di dhuwur awan kono sampeane. Gitu loh ya ikhwah. Jadi jangan terkecoh kalau ada fi'il. Memang kalau memang kalau jar majrur, kalau memang secara gampangnya itu dia kalau ada fi'ilnya sudah disebutkan, dia muta'alliq dengan yang disebutkan itu, tapi kan harus dikembalikan kepada maknanya. Kalau fauqas sahab di atas awan ini kita jadikan keterangan bagi ra'aitu, berarti sing delok iku mau numpak pesawat di dhuwur awan kono deloke, saya melihat hilal, saya melihatnya itu di atas awan. Nah, gitu. Maka fauqas sahab ini adalah keterangan untuk lah hilal, bukan hilal enggak fi'il, bukan makna fi'il, berarti nah, ayo yang jawab hilal juga ternyata belum dapat jawabannya. Sudah hampir benar. Ingat tadi kaidahnya, sudah dikasih kaidahnya. Kalau ada, yaitu kalau enggak ada berarti harus ditakdirkan. Gitu loh. Karena itu kita jadikan keterangan untuk ra'aitu enggak mungkin, karena yang melihat enggak mungkin leren menek awan bisian, enggak mungkin, ya kan? Dia kan enggak mungkin menjadi muta'alliq bagi ra'aitu, kan enggak mungkin. Maka satu-satunya dia itu harus menjelaskan tentang hilalnya. Hilalnya itu berada di atas awan, maka di sana harus ditakdirkan ra'aitul hilala mustaqirron, sebagai hal berada di atas awan. Hilalnya itu loh berada di atas awan, bukan saya yang melihat, bukan kejadian melihatnya itu di atas awan. Itu pentingnya keterangan itu di situ. Keterangan ini harus dilihat yang diterangkan ini apanya, gitu loh. Melihatnya kah ataukah keberadaan bulannya yang di atas awan itu? Jangan di asal saja. Paham? Nah, inilah dengan contoh ini insyaallah kita akan paham apa fungsinya keterangan di dalam sebuah kalimat. Maka di sana ditakdirkan ra'aitul hilala mustaqirron. Karena itu ada kaidah jar majrur atau jumlah kalau jatuh setelah isim ma'rifah jadi hal, kalau jatuh setelah nakirah menjadi na'at atau sifat. Makanya diringkas nasi mahal, nasi nakiroh sifat, mahal ma'rifah jadi hal. Kalau ada syibhul jumlah, jar majrur atau dorof atau jumlah jatuh setelah nakiroh, maka jadi sifat nasi. Kalau jatuh setelah ma'rifat, maka jadi hal, mahal, nasi mahal. Tuh, kalau seandainya ra'aitu hilalan fauqas sahabi, saya melihat ada sebuah bulan di atas awan. Nah, itu. Maka i'rabnya nanti mustaqirron itu bukan hal tapi jadi na'at. Itu pentingnya memahami tentang keterangan. Jadi di situ ra'aitul hilala fauqas sahab, fauqa di situ atau alas sahab, di atas awan, itu bukan keterangan untuk ra'aitu tapi untuk si hilal atau hal dari atau na'at dari hilal tadi. Sekarang kalau saya balik, ra'aitul hilala fil masjidi, saya melihat hilal di masjid. Ini keterangan untuk apa? Ra'aitul hilala fil masjidi. Lama jawabnya. Ra'aitul hilala fil masjidi. Ini hilal beneran, bukan hilal Pak Hilal, bukan. Hilal beneran. Saya melihat hilal di masjid. Keterangan untuk apa? Untuk ra'aitu kalau ini gitu loh. Mafhum? Jadi itulah pentingnya keterangan. Semua jar dan majrur atau semua dhorof itu pasti muta'alliq. Dan muta'alliqnya mana? Ya dilihat, dicari yang diterangkan itu apa, gitu loh. Ra'ait, kalau ra'aitul hilala fauqas sahab, maka dia keterangan untuk hilalnya, keberadaan hilalnya. Kalau ra'aitu al hilala fil masjidi, maka jelas dia adalah keterangan untuk ra'aitu, karena enggak mungkin bulan hilal itu berada di masjid. Itu loh. Atau ra'aitul qamara atau ra'aitul hilala ba'dal isya. Nah, kalau ini bisa keterangan untuk ra'aitu, bisa keterangan untuk al-qamar juga bisa. Bebas kalau ini. Saya melihat bulan setelah isya. Bisa keterangan menjelaskan tentang melihatnya itu setelah isya, atau bisa memang menjelaskan bulannya itu baru terlihat setelah isya. Maka harus diperiksa, harus diteliti. Ini menjelaskan tentang apa. Jangan sembarangan asal ada fi'il kemudian oh berarti muta'alik dengan ini. Enggak mesti. Lihat kemana dia menerangkannya. Yang jelas muta'alak itu harus berupa apa? Fi'il atau pecahannya fi'il. Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Ana madrubun bil aso. Saya dipukul dengan tongkat. Bil aso muta'alik dengan madrub. Bahwasanya mukulnya itu pakai apa? Keterangannya pakai tongkat. Antum silakan cari di mana saja diamalkan ini, dipraktekkan. Lihat huruf jer atau dorof di mana saja, cari muta'alaknya mana. Latihan mencari muta'alak namanya ini. Latihan mencari mana yang diterangkan. Ini insya Allah bermanfaat sekali menjadikan seorang itu faham betul fungsi bahasa, yaitu faham makna. Bukan asal secara lafaz saja, tapi juga faham makna. Tadi pagi saya banyak sekali contoh yang ingin saya buat, tapi pas pada dulu tadi baru cuma ketemu itu. Ada banyak macam supaya kita lebih paham lagi contoh-contoh ini muta'alik dengan apa, muta'alik dengan apa. Itu tadi paling sudah mewakili, intinya harus diperiksa itu menerangkan yang mana gitu loh. Jadi intinya harus dicari muta'alaknya ini yang pas itu yang mana, yang diterangkan ini apanya, apakah itu kejadiannya ataukah bendanya. Ini perlu dicari. Itulah fungsinya jer dan majrur dan dorof itu muta'alik. Tapi kalau dorof itu biasanya orang-orang gak disebut muta'alik. Kenapa? Karena dia sudah punya irob nasob, itu maf'ul fih biasanya. Kalau dorof itu bisa maf'ul fih. Cukup penjelasan tentang jer majrur. Pokoknya ingat ya, jer majrur pasti muta'alik dan pasti ada muta'alak. Muta'alaknya mana? Sekarang bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Ini muta'alik. Muta'alaknya mana? Mahdzuf, ditakdirkan. Terserah mau ditakdirkan aktivitas apa. Kalau mau membaca ya akra'u. Kalau mau makan ya akulu. Kalau mau menulis ya aktubu. Maka yang diterangkan menulisnya menggunakan bismillah, meminta bantuan dengan nama Allah. Makannya menggunakan bantuan dengan nama Allah. Mau tidur, tidurnya menggunakan nama Allah. Tergantung. Itu fungsinya muta'alik. Semua huruf jer pokoknya, semua huruf jer. Semuanya adalah keterangan. Yang diterangkan bisa madzkur, bisa disebut, atau mahdzuf, bisa disembunyikan. Nanti masih ada rincian lagi, ada yang disembunyikan secara wajib, ada yang disembunyikan secara boleh. Pokoknya yang diterangkan itu harus berupa fi'il atau pecahan fi'il alias aktivitas. Alias aktivitas, bukan benda, bukan nama-nama yang jamid, tapi aktivitas. Kalau aktivitasnya itu umum, sekedar berada, maka wajib disembunyikan, karena sudah biar enggak manjang-manjangin omongan. Biar enggak memperpanjang omongan kalau aktivitasnya umum. Kalau aktivitasnya khusus, itu terserah. Seperti pada bismillah, itu aktivitas khusus. Bismillah itu adalah kaun khos, aktivitas khusus. Terserah itu bentuknya membaca atau mau tidur atau mau makan, tapi disembunyikan boleh karena sudah diketahui. Paham? Taib qala al-musannif rahimahullahu taala babaru nawasikhul mubtada'i wal khabari. Setelah kita belajar tentang fi'il fa'il, naibul fa'il, mubtada' dan khabar, kita mulai akan belajar tentang nawasikh alias penghapus, yang menghapus nasikhun, yang menghapus hukum mubtada' dan khabar. Nawasikhul mubtada'i wal khabar, yaitu yang menghapus adawat atau benda-benda atau hal-hal yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Tapi perlu diketahui bahwasannya yang dihapus di sini hanyalah hukum dari sisi rofa nasobnya itu. Kalau masalah makna tidak berubah, tidak banyak berubah. Ingat, yang dihapus di sini hanyalah hukum i'rabnya. Adapun masalah makna ini enggak dihapus. Paling ditambah. Jadi tetap, kalau masalah makna ini tetap subjek, tetap jadi subjek, predikat tetap jadi predikat. Mubtada itu kan subjek, khobar itu kan predikat, tetap subjeknya tetap mubtada, khabarnya tetap. Cuma nanti ada beberapa masalah yang perhatikan, ini juga penting. Qala babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar, bab amil-amil yang bisa masuk kepada mubtada dan khabar. Padahal mubtada sendiri itu sudah amil. Mubtada sendiri itu sudah amil, tapi masih bisa dimasuki kata yang lain. Amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Wahiyah salah satu asya. Ini ada tiga. Ini ada tiga macam. Yaitu kana wa akhawatuha, kana dan saudari-saudarinya. Wa akhawat dihukumi wanita karena diambil dari kata. Kana wa akhawatuha. Wa inna wa akhawatuha, dan inna dan juga saudari-saudarinya. Wa donantu wa akhawatuha. Dan juga donantu, saya mengira. Saya mengira ini bisa masuk kepada mubtada. Zaid itu berdiri. Kemasukan donantu, saya mengira Zaid itu berdiri. Nah gitu. Kemudian kana juga artinya adalah. Inna artinya sesungguhnya. Ini. Jadi ini adalah nawasikh namanya, yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Hanya menghapus dari sisi i'rab, bukan menghapus dari sisi makna. Dan perhatikan bahwasannya di sana ada masalah. Mubtada dan khobar itu, susunan mubtada dan khobar itu namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah, karena diawali oleh mubtada dan khobar. Sekarang kalau kemasukan kana atau kemasukan nawasih yang dia itu fi'il, terus jadi jumlah ismi atau jadi jumlah fi'liyah? Nah ini di sini diperselisihkan panjang lebar. Sebelumnya perlu diketahui bahwasannya nawasih dari sisi jenisnya ini dibagi menjadi dua. Ada yang nawasih fi'liyah dan ada yang nawasih harfiyah. Nawasih itu sendiri ada yang dia itu fi'il, ada yang dia itu huruf. Seperti inna itu huruf, kana itu fi'il. Kana itu fi'il. Inna itu huruf. Jadi nawasih dibagi menjadi dua. Ada yang dia itu zatnya itu dari fi'il, dan ada yang dia itu huruf. Dan gak ada nawasih itu isim. Isim gak mungkin menghapus isim. Gak ada nawasih itu dari isim, gak ada. Nawasih itu kalau gak fi'il ya huruf. Dan tidak ada dari isim. Kalau nawasih itu dari huruf, ini gak merubah nama. Jumlahnya tetap ismiyah. Inna zaidan qa'imun. Ini tetap jumlah ismiyah namanya. Karena susunannya adalah mubtada dan khobar awalnya. Karena huruf enggak punya pengaruh dalam masalah nama. Dulu kan sudah pernah kita bahas jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah yang didahului oleh isim, jumlah fi'liyah adalah yang didahului oleh huruf, didahului oleh fi'il. Bagaimana kalau didahului huruf? Ini bukan, enggak dianggap huruf itu enggak dianggap. Nah, masalahnya sekarang kalau mubtada dan khobar kedahuluan kana misalnya. Lah, ini apakah kana Zaidun qaiman? Ini dihukumi jumlah fi'liyah ataukah jumlah ismiyah? Ini diperselisihkan panjang lebar. Ada yang bilang tetap dia itu jumlah ismiyah. Karena jumlah fi'liyah itu harus punya fi'il fa'il. Lah kana sama mubtada dan sama isimnya, sama khobarnya bukan isim, bukan fi'il fa'il. Bagaimana bisa dikatakan fi'liyah? Ada yang mengatakan itu adalah jumlah fi'liyah. Itu. Maka yang saya anggap rajih, nah mubtada dan khobar kalau sudah kemasukan nawasih fi'il, dia berubah menjadi jumlah fi'liyah. Dengan alasan apa yang paling rajih? Perhatikan di sini ada pembahasan dari sisi makna. Salah satu kekhususan fi'il adalah apa? Dia itu terkait dengan waktu. Ini salah satu definisi fi'il, ya toh? Kejadian yang terkait dengan salah satu dari tiga waktu, yaitu telah lampau atau sedang terjadi atau akan terjadi. Ingat, ini pembahasan fi'il ini penting. Ini untuk membedakan nanti omongan ini berbau waktu atau enggak. Itu nanti kelihatan. Kalau jumlah fi'liyah itu berbau waktu, seperti qama Zaidun, Zaid telah berdiri, ini berbau waktu, mengandung waktu bahwasannya kejadian berdirinya Zaid itu sudah terjadi, sudah lampau. Tapi kalau isim itu enggak ada aroma waktu sama sekali, alias los umum, enggak ada menyinggung sudah terjadi atau belum terjadi, ini enggak ada. Zaidun qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri. Ini enggak ada keterangan waktu ini. Wis ngadeg to durung, ini enggak ada, enggak dibahas. Pokoknya Zaid adalah orang yang berdiri. Sebenarnya Zaidun qaimun itu ngartikannya bukan Zaid berdiri, enggak gitu sebenarnya. Arti yang lebih pasnya lagi, lebih letter lucknya lagi ya diartikan isim fa'il, Zaid adalah orang yang berdiri gitu. Supaya enggak ada bau waktu gitu loh. Karena jumlah ismiyah, karena isim itu enggak terkait dengan waktu. Karena itu salah satu fungsinya isim itu adalah yufidul istimror, terus menerus, enggak ono batasan waktu. Maka bedanya sekarang Zaidun qaimun, Zaid itu adalah orang yang berdiri. Ini enggak ada bau waktu sama sekali. Sudah berdirikah atau belumkah? Pokoknya Zaid itu adalah orang yang berdiri. Entah sudah berdiri atau belum, dia pokoknya orang yang berdiri. Orang yang berdiri isim fa'il. Nah, ketika kemasukan kana, maka berubah dia. Ada bau waktu, ada aroma waktu di situ. Kana Zaidun qaiman, adalah Zaid itu seorang yang berdiri. Tapi pakai kana, telah, maka ada bau waktu di situ. Di situ kemasukan apa? Aroma waktu, yaitu madi. Maka inilah yang menjadikan penguat bahwasannya kana Zaidun qaiman itu adalah jumlah fi'liyah, karena sudah ada aroma waktu. Sedangkan aroma waktu itu adalah kekhususan fi'il. Nah, itu bedanya di sini, pentingnya itu di sini. Maka beda susunan Zaidun qaimun dengan kana Zaidan qaiman, walaupun sama-sama pemberita tentang Zaid itu berdiri, tapi tadi yang jumlah ismiyah enggak ada aroma waktu, karena isim, karena waktu itu termasuk kekhususan fi'il. Tapi kalau kana Zaidun qaiman, dahulu adalah Zaid itu seorang yang berdiri. Nah, ini berarti sudah terjadi. Karena kemasukan fi'il madhi yang artinya itu sudah lampau. Atau yakunu Zaidun qaiman, Zaid itu sedang berdiri misalnya. Maka di situ sudah ada kata sedang, karena kemasukan fi'il mudhari. Ini salah satu penguat dan yang enggak bisa dibantah insyaallah bahwasannya jumlah Mubtada khobar yang kemasukan nasikh, kemasukan penghapus berupa fi'il, itu menjadi jumlah fi'liyah. Karena apa? Sudah ada aroma waktu. Aroma waktu itu yaitu salah satu dari tiga itu. Lampau atau sedang atau akan itu. Waktu itu bukan kok terus. Al-adhanu qoblal iqamah. Adhan itu sebelum iqamah. Ini gak ada aroma waktu ini. Walaupun ini menjelaskan tentang waktu, ini enggak ada aroma waktu sudah terjadi atau belum, itu enggak ada di sini. Adzan itu sebelum qomat. Ini enggak ada, ini isim ini. Enggak ada penjelasan waktu sudah terjadi atau belum. Pokoknya adzan itu sebelum qomat, mau sudah terjadi, mau besok, mau kapan-kapan, pokoknya adzan itu sebelum qomat. Lah ini harus memahami waktu itu gitu. Waktu yang dikandung oleh fi'il itu ya sudah terjadi atau sedang terjadi atau belum terjadi. Bukan kok memberitakan tentang waktu kapan, bukan. Maka tadi hukum mubtada khobar, kalau sudah kemasukan nawasih berupa fi'il, berarti dia pun memiliki kekhususan fi'il, yaitu waktu. Adapun sebelum kemasukan fi'il, sebelum kemasukan nawasih, maka enggak terkait dengan waktu. Zaidun qa'imun. Zaid itu adalah orang yang berdiri. Kapan? Terserah. Tapi kalau kana zaidan qa'iman, zaid itu dahulunya adalah orang yang berdiri. Maka ini ada waktu yaitu dalam lampau. Ini termasuk salah satu faedah nasakh, salah satu manfaat jumlah ismiyah itu di nasakh adalah memberikan aroma baru atau memberikan hukum baru. Walaupun maknanya sama, Zaidun qa'imun dengan kana Zaidun qa'iman sama, tapi tadi ada aroma yang berbeda, yaitu aroma waktu. Ini salah satu fawaidun nasakh, faedahnya menasakh. Dalam ucapan itu kadang perlu dikasih penguat atau kadang perlu dikasih waktu. Zaid itu berdiri, kemudian kemasukan inna, sesungguhnya Zaid itu berdiri, maka itu dikasih penguat namanya. Qala aqulu qala syari wa faqahullahu ta'ala aqulu, saya katakan lamma faraghal musannifu rahimahullah min dzikril mubtada'i wal khabar syara'a fi dzikril awamilil lati tadkhulu alaihima. Tatkala musannif selesai dari menyebutkan mubtada' dan khabar, beliau memulai syara'a, memulai untuk menyebutkan amil-amil yang bisa masuk kepada keduanya. Fatughayyiruhuma, maka amil tersebut merubah keduanya. Ingat, yang dirubah itu hanya dari sisi hukum i'rab. Walaupun sama-sama rofa, tapi itu beda. Seperti Zaidun qa'imun, Zaidun rofa, tapi rofanya karena mubtada. Kalau kana Zaidun qa'iman, Zaidun di situ tetap marfu, tapi rofanya bukan karena mubtada, tapi karena isim ka, karena isim. Karena beda, sama-sama rofa, tapi beda amil. Tetap beda. Fatughayyiruhuma, maka merubah keduanya. Watansahu hukmahuma as-sabiqo, dan menghapus hukum keduanya, hukum yang lama, hukum yang terdahulu. Diganti dengan hukum baru, walaupun sama hukumnya. Walaupun sama hukumnya. Tapi rofaknya Zaidun pada Zaidun qa'imun dengan rofaknya Zaidun pada kana Zaidun qa'iman, ini beda. Sama-sama rofak, tapi kalau Zaidun qa'imun rofaknya karena mubtada, kana Zaidun qa'iman rofaknya gara-gara kana. Sama-sama rofak, tapi beda amil. Walihada tusamma bin nawasihi, karena itu adawat tadi, beberapa amil-amil tadi dinamakan sebagai para penghapus. Makhudatun minan naskhi, diambil dari kata-kata nasakh. Wahual izalatu, yaitu menghilangkan. Menghilangkan jejak. Yukalu nasakhati syamsu abdillah, dikatakan nasakhati syamsu abdillah, matahari itu menghapus bayangan. Karena kalau sudah ada matahari, ada sinar, bayangan pasti hilang. Bayangan pasti hilang. Idza azalathu. Idza di sini idza apa? Ai, idza tafsiriyah, yaitu ai azalathu. Yaitu ketika matahari tadi menghilangkannya. Li'annaha tuzilu hukmal mubtada, karena amil-amil tadiha, kembali kepada amil-amil tadi, menghilangkan hukum mubtada wal khobar. Wa tuzbitu lahuma hukman akhara, dan menetapkan bagi keduanya hukum yang baru. Status yang lama dihapus diganti dengan status yang baru. Kalau status yang lama sebagai mubtada, status baru sebagai isim kana, isim inna, atau maf'ulnya donantu, isimnya donantu, itu. Watangkosimu hadil awamilu min haidul amal, dan amil-amil ini terbagi dari sisi amal, dari sisi amalan. Amalannya ada yang merofakkan atau menasobkan atau yang menasobkan. Ini terbagi menjadi tiga. Ila salah sati aksam. Kalau tadi kepada jenisnya terbagi menjadi berapa? Dua. Yaitu fi'il sama huruf, jenis amilnya. Tapi kalau jenis amalnya ada tiga. Itu. Kalau jenis amalannya, jenis pekerjaannya ada tiga. Kalau jenis amilnya, jenis sidianya ada dua. Ada yang fi'il, ada yang huruf. Tapi kalau jenis pekerjaannya ada tiga. Al-awwal ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Yang pertama, yang merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Wa huwa kana wa akhwatuha, yaitu kana dan para bolo-bolonya, para saudari-saudarinya. Maka kalau mubtada khabar kemasukan kana, mbok dirubah. Jarang sekali kana, sering sekali kadang ibu-ibu masih sudah kemasukan kana, tetap masih rofak dua-duanya. Kananya enggak dianggap. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun, dan amil jenis ini semuanya adalah fi'il. Kana beserta saudari-saudarinya semuanya adalah fi'il. Nahu kana Zaidun mujtahidan, adalah si Zaid itu orang yang bersungguh-sungguh. Aslinya Zaidun mujtahidun mubtada khobar. Tapi karena kemasukan kana, sedangkan kana itu tugasnya itu untuk merofakkan isim dan menasobkan khobar, maka mujtahidunnya dipaksa untuk nasob. Mujtahidun mujtahidan. Ini tugasnya kana. Tugas amil yang pertama yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Athani yang kedua, mayan sibul mubtada'a wa yarfa'ul khobaro. Kebalikannya ini. Kana kebalikannya inna. Menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Aksal awal, lawan dari awal, lawan dari kana. Misinya bertentangan. Misinya inna, menasobkan isim, merofakkan khobar. Misinya kana, merofakkan isim, menasobkan khobar. Wahuwa inna wa akhwatu ayaini, ini adalah kelompoknya inna dan juga saudari-saudarinya. Wahadal kismu kullu huruf. Yang memiliki misi ini semuanya adalah huruf. Inna beserta saudara-saudarinya semuanya adalah huruf. Nahu inna Zaidan mujtahidun. Aslinya apa? Zaidun mujtahidun. Kemasukan inna, maka hukum i'rabnya yang awal dihapus dan dikasih i'rab yang baru. Makanya dinamakan nawasikh, penghapus. Dalam bahasa Indonesia juga ada, tapi enggak ada pengaruh dari sisi i'rab, karena bahasa Indonesia enggak punya i'rab. Zaid itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Sesungguhnya Zaid itu adalah orang yang bersungguh, tetap sama. Tapi dalam bahasa Indonesia enggak ada pengaruh i'rab. Qala tsalits, yang ketiga, mayan sibul mubtada awal khabar ma'an. Misi yang dia itu menasabkan mubtada dan khabar, kedua-duanya sama, bersama-sama nasab semuanya. Wahwa donantu wa akhwatu, dia adalah donantu dan juga saudari-saudarinya. Wa hadzal qismu kullu af'al, ini juga sama, semuanya adalah fi'il. Karena itu cuma ada dua, fi'il atau huruf. Nahwu donantu Zaidan mujtahidan. Saya mengira Zaid itu bersungguh-sungguh, ternyata tidak. Ini nawasikh namanya. Jadi mubtada khobar itu kalau dalam bahasa Arab itu bisa kemasukan amil lagi. Amilnya ada tiga. Kadang bisa dinasobkan. Ada yang dirofa. Ada yang dinasobkan dua-duanya. Ini namanya nawasikh. Penghapus. Alias penghapus irob. Bukan penghapus makna. Maknanya tetap sama. Bedanya cuma ditambahi. Ditambahi subjek tetap subjek, predikat tetap predikat di sini. Baik, itu tadi beberapa fawaid. Semoga bisa difahami dan bisa diingat dan bisa diamalkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk PR-nya sudah bisa dikerjakan, cari fa'il, naibul fa'il, tada, khobar mufrad, khobar jumlah, sibul jumlah, monggo bagi yang mau ngerjakan.